dong Riko makin demen lari. Makasih ya, rokoknya udah dibuang dulu, terima kasih. Tinggo peran Riko ngupertemani wong welas ison ngelebihi. Kudus, Tuban Pantura, terima kasih yang dari Probolinggo, Sukalilo, Purwodadi Barat, terima kasih.